Baik. Bagaimana kita ini semangat mungkin mulai yeah. Sudah punya niat yeah. Tiba-tiba lolos sampai subuh yeah. Bagaimana apakah dapat kita? Insya Allah dapat kita dengan pahala itu. Dapat kita ya. Bahkan Nabi bersabda, man sholal isya fi jama'ah faka'anna maqam al-isfal layl. Siapa yang sholat isya berjama'ah seperti sholat setengah malam. Wa man sholal fajar fi jama'ah, siapa yang sholat subuh berjama'ah lagi, faka'anna maqam al-layl kullahu, seolah-olah dia sholat malam sepanjang malam ya. Bahkan Nabi kalau Nabi biasa sholat malam ya. Kalau dia telat sholat malam, artinya tidak bisa sholat malam pada malamnya, Nabi ganti dengan siang. Nabi genap. Kapan batas akhir waktu isya? Akhir waktu isya ila muntasafil lail. Akhir waktu isya itu pertengahan malam. Cara menghitung malam itu berapa jumlah malam semuanya dibagi dua. Kapan berakhir bagian pertama, itulah dia akhir dari waktu isya. Allah Ta'ala. Apabila seorang tertidur setelah maghrib dan dia tidak bangun kecuali telah lewat setengah malam, maka apakah ia berdosa bila mengerjakan sholat isya pada waktu itu? Boleh? Karena ada ketiduran. Nabi bersabda, manama an sholatin fal yusalliha mata dzakaraha. Siapa yang tidur dari suatu sholat, maka dia sholat kapan dia ingat. Baik. Bagaimana jika ia sengaja tidur setelah masuk waktu isya? Enggak boleh. Nabi bersabda, kana sallallahu alaihi wasallam yakrahun nauma qabla al-isya wal haditsa ba'daha. Nabi membenci tidur sebelum isya dan berbicara setelah isya kecuali ada masalah. Hadza huwa. Sengaja tidur tidak boleh. Ya. Bolehkah hanya sholat dua rakaat sebelum duhur tanpa sesudahnya? Bagaimana pula jika hanya melakukan dua rakaat setelah duhur? Jadi dua rakaat saja sebelum duhur, ini masalah bolehnya boleh, cuma tidak mendapatkan keutamaan. Karena itu bukan sholat yang wajib. Masalah bolehnya boleh, ya. Tetapi tidak boleh terus menerus. Karena terus menerus meninggalkan sesuatu yang muakkadah, ini bisa-bisa rusak persaksiannya. Tidak boleh menjadi saksi. Bagaimana jika ada seorang musafir yang berdiam diri di suatu tempat, rumah, hotel lainnya, apakah ia boleh menjamak sholatnya? Masalah menjamak tergantung kebutuhan. Hatta orang di rumah pun boleh menjamak kalau memang ada kebutuhan. Mana contohnya? Dia sakit di rumah, ya boleh dijamak. Musafir juga sebab jamak, maka kalau dibutuhkan waktu musafir maka diperbolehkan. Atau ia hanya mengkasar pada masing-masing waktu sholat. Jadi mengkasar itu ya, kalau sudah lebih dari 20 hari menetap di suatu tempat sebaiknya sempurnakan. Tapi kalau menjamak tergantung kebutuhan. Ya, Ibnu Umar menjamak sholatnya selama 16 bulan. Kenapa? Ya, karena terhalang salju di Azerbaijan waktu beliau berjihad. Ya, wallahu ta'ala. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Hadza huwa wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.